ceramah kosong terus bergulir. Tapi ironisnya, itu yang paling disukai. Barang palsu memang murah harganya, mudah membelinya, sederhana untuk memilikinya. Barang asli memang selalu mahal. Tak semua orang berani membayar harga untuknya. Sayangnya, itu terjadi dalam dunia perilaku dan hidup hari-hari kita. Sehingga ceramah selalu yang disukai apa yang menyenangkan telinga. Pendek sesaat, asal saya puas di sana. Banyak kisah yang menjadi motivasi, hanya menyentuh emosi tanpa pernah mengubah hidup ini. Membawa orang hidup di awang-awang. Keberhasilan orang lain dijadikan angan, padahal sendiri tetap terporok di pojok yang menyedihkan. Ya, sejuta alasan pasti akan disampaikan. Sekalipun kisah tiap orang tentu saja tak salah untuk menjadi perbincangan. Yang jadi masalah kalau diperjualbelikan, ya tak jadi sesuatu lagi yang original. Tapi orang pemilik sukses sudah seharusnya berbicara, menolong banyak orang untuk menemukan kesejatian, kemenangan, tapi tak mendulang keuntungan darinya. Adakah? Itulah yang susah. Sehingga ceramah selalu ada harga yang harus dibayar di sana. Ceramah tak jelas milik siapa. Ini akan terus bergulir dalam kehidupan kita. Karena itu, ceramah kosong harus disikapi. Yang aktual harus diminati. Gairah untuk mewujudkan tak boleh mati. Sehingga hidup kita terus bergulir. Menggapai kemenangan demi kemenangan yang bersifat sejati. Bukan hanya aksesoris. Selamat untuk menjadi bijak diri. Menjelajah menemukan nilai-nilai ceramah yang sejati. Bukan yang kosong. Pepesan yang tak bernilai. Awas, baju mudah dicari, apapun mereknya. Ekonomi, rohani, semangat, motivasi mudah ditemukan. Tapi yang jadi kesulitan dalam hidup, bagaimana menjadi orang yang mewujudkan. Semoga Anda bijak untuk bangga pada diri dan bertanding menggapai nilai tertinggi. Bukan pada ceramah kosong, tapi ceramah yang sejati. Bersama saya, Bigman Sirait.